lagu lama yang biasa kita nyanyikan. Kita berpakaian kata yang bisa terucap, hanya ingatan yang ada di kepala. Follow. lanjut, goyang terus, semua yang kau inginkan harus ku beri, ku lakukan semua walau sampai hati. Virus itu ya, ya, virus yang sangat baik hati, virus yang sangat menguntungkan kalau kalian tertular, adalah virus perdamaian, virus cinta, virus kejujuran yang membuat semua orang mudah-mudahan menjadi orang baik.